بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah, Durusul Lughatin Arabiyyati, pada jilid yang keempat atau pada Al-Juz'ur Rabi'u, jilid yang keempat. Terakhir pembahasan di sini sampai pada pelajaran yang keempat ya. Terakhir pembahasannya dari jilid yang keempat sampai pada Ad-Darsur Rabi'u, pelajaran yang keempat. Sekarang insyaallah dan berikutnya akan dilanjutkan pelajaran yang berikutnya dari juz Al-Juz'ur Rabi', dari juz atau jilid yang keempat, yakni pada dars yang kelima. Yakni Ad-Darsul Khamisu. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Kalau pada kitab yang juz 4, jilid yang keempat, ini pada halaman 44. Ad-Darsul Khamisu, pelajaran yang kelima. Qala al-mudarris, berkata sang guru, hatu ad-dafatira ya ikhwanu, hatu ad-dafatira. Kalau bersambung ya langsung ya, hatu ad-dafatira ya ikhwanu, ya ikhwanu, ya berikan, datangkan atau berikan oleh kalian, ya, buku-buku tulis ad-dafatiro, buku-buku tulis. Ya, maksudnya apa? Ya, buku-buku tulis kalian, wahai para siswa atau para mahasiswa. Ya, jadi di sini mudaris berkata kepada para tulab, ya, para mahasiswanya. Ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Ya, memanggil para tulab ya dengan lafaz ini ya. Hati dafatiro ya ikhwanu, berikan ya, serahkan ya, serahkan atau berikan ya buku-buku tulis ya, maksudnya buku-buku tulis kalian ya ikhwanu, wahai saudara-saudara. Kemudian at-tullabu yusallimuna ad-dafatiro, at-tullabu yusallimuna ad-dafatira, para tulab, para talib, para siswa atau mahasiswa, para pelajar ini menyerahkan buku-buku tulisnya ya, menyerahkan buku-buku tulis masing-masingnya. Ini yusallimuna, di sini fi'il sallama ya, yusallimu ya, bermakna apa? Bermakna menyerahkan ya, sesuai dengan siyaqul kalam ya, sesuai dengan konteks kalimatnya ya. Jadi bukan bermakna apa, mengucapkan salam ya, bukan, tetapi ini bermakna menyerahkan ini, ini. Berikutnya qala al-hasanu, qala al-hasanu, al-hasan berkata, ana lam aktub. Ya. Ini majazum ya. Lam itu menjazmkan. Lam aktub. Ya. Jadi apalnya demikian. Aktub. Di sini majazum ya. Tanda jazmnya dengan sukun. Lam aktub. Ya. Kemudian al-wajibati. Al-wajibati. Ini jamak mu'annas salim. Ya, sebagai maf'ul bih. Ya, tanda nasabnya dengan kasrah. Ya. Ya, sambil di murojaah ya. Pelajaran-pelajaran yang sudah didapatkan terdahulu. Ya, di murojaah kembali, diulang kembali, dibaca lagi. Dan apa? Diterapkan. Artinya ketika diterapkan dalam kalimat itu bisa. Tentang jamak mu'annas salim. Ya, tanda nasabnya itu dengan kasrah. Seperti di sini al-wajibati dan yang lainnya. Tadi ada jamak takdir, ada yang lainnya juga semacam itu. Jadi apa yang sudah dipelajari itu diulang kembali, diingat kembali, di apa, diterapkan pada contoh-contoh yang lain itu bisa. Ini qala al-hasanu ana lam aktub al-wajibati ya ustadu. Ya. Nah di situ tadi lam aktub ini jazm dengan tanda sukun. Kemudian kata setelahnya al wajibati ini alif lam, ya maklum. Ya apa alif lam ketika dia di tengah-tengah kalimat alifnya atau hamzah wasalnya tidak terucap, ya, tidak terucap. Jadi yang diucapkan langsung pada huruf lamnya. Lamnya sukun. Aktub tadi diakhir dengan sukun, tanda jazm. Kemudian al-wajibati, lamnya sukun. Ya. Dua huruf sukun bertemu. Nah, bagaimana? Ya ini dihindari. Ya, kalau dia dibaca bersambung ya, ini dihindari. Dilihat. Kalau kedua-duanya. Ya. Ya, kalau kedua-duanya itu hurufnya sahih, ya, bukan huruf illah, berarti tidak bisa dihilangkan salah satunya. Maka apa solusinya, jalan keluarnya dengan mengubah sukun yang pertama menjadi harokat. Dalam hal ini dia diubah menjadi harokat kasrah. Aktub ini aslinya sukun karena dia majzum. Kemudian karena huruf berikutnya juga sukun, maka sukun yang pertama tadi dia diubah menjadi kasrah. Di pengubahan menjadi kasrah di sini tujuannya untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun. Jadi bukan sebagai tanda i'rab. Perubahan semacam ini tidak termasuk i'rab. Sehingga kasrahnya itu bukan sebagai tanda i'rab. Tanda i'rabnya tetap dengan sukun. Fi'il aktub tetap majzum, tanda jazmnya tetap dengan sukun. Kemudian dia berubah menjadi kasrah karena supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Jadi perhatikan yang semacam ini tidak termasuk i'rab. Ya. Ini. Jadi dibaca menjadi lam aktubil wajibati. Ini. Asalnya lam aktub al-wajibati menjadi lam aktubil wajibati. Ini. Saya tidak menulis tugas-tugas itu. Saya tidak menulis tugas-tugasnya. Al-wajibat, wajiban-kewajiban atau tugas-tugas. Ini. Tugas-tugas yang diberikan oleh mudarris. Ini. Ana lam aktubil wajibati. Saya tidak menulis tugas-tugasnya. Ya ustadu, wahai ustara dan mudarris, berkata sang pengajar atau berkata sang dosen, ya. Lima, ya, mengapa? Ini bertanya pada Al-Hasan. Tadi Al-Hasan mengatakan, ana lam aktubil wajibati. Saya tidak menulis tugas-tugas itu. Nah, kemudian mudarris menanyakan, mengapa? Mengapa engkau, ya, kalau makna yang tersirat ya, mengapa engkau tidak menulis pelajaran-pelajaran itu, wahai Hasan? Itu makna secara tersirat. Tetapi di sini mudaris cukup mengatakan lima. Mengapa? Dan ini mencukupi, karena ini terkait dengan apa? Dialog atau apa? Tanya jawab. Artinya komunikasi dua arah antara Al-Hasan dengan mudaris. Jadi mudaris menanggapi ucapan Al-Hasan cukup dengan ucapan sinatun ini. Ini bisa dipahami dari siapul kalam, dari konteks pembicaraannya tadi. Lima, mengapa? Maksudnya apa? Mengapa engkau, wahai Hasan, tidak menulis pelajaran-pelajaran, tidak menulis tugas-tugas tadi, tidak mengerjakan tugas-tugas tadi? Nah, di sini, lima, ya, diakhiri dengan hak yang sukun. Hak yang sukun. Lima. Hak sukun di sini, nanti disamperin sebenarnya dibahas ya. Jadi hak sukun di sini disebut dengan hak sakat, ya. Fungsinya apa? Untuk berhenti. Artinya ketika ditambahkan hak sukun atau hak sakat, ini kalimatnya berhenti. Tidak boleh berlanjut. Tidak boleh mengatakan misalkan lima lam taktub. Tidak boleh. Kenapa? Karena sudah ada hak sukunnya. Sudah ada hak sakat. Harus berhenti. Tidak boleh berlanjut dengan kata-kata yang lain. Lima lam taktub. Tidak boleh seperti itu. Kalau ya, kalau dia ingin menambahkan kalimat setelah ism istifham, maka ya tanpa hak sukun. Ya, jadi tidak perlu menggunakan hak sukun kalau ingin mengikutkan kata-kata setelah ma istifhamiyah ini. Jadi misalkan lima lam taktub. Lima, ya, tanpa hak ya. Lima lam taktub. Kenapa engkau tidak menulis? Ini kalau ingin disebutkan kata-kata setelah ma istifhamnya, ya, itu tanpa hak sukun. Tetapi kalau sudah dengan hak sukun atau hak sakat, maka dia berhenti. Lima. Ini. Lima ma atau mimnya ma istifhamnya. Ya, ketika didahului huruf jar, yakni lam dalam contoh ini, maka alifnya dihilangkannya. Sudah ada pembahasan terdahulu, insya Allah. Ya. Dari ma, kemudian dan ma-nya ma istifhamnya, kemudian dimasuki lam, ya, maka alifnya dihilangkan. Lima. Ya, ya mungkin ini sedikit ada penambahan atau untuk mengingatkan kembali dari pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Kami dilanjutkan ya bacaannya. Qala al-Hasan, al-Hasan berkata, in kasarat nadzarati. Pecah ya, nadzarati kacamata saya. Nadzaratun kacamata. Nadzarati kacamata saya. Ya, in kasarat ini pecah, menjadi pecah atau ya pecah atau terpecah ini. Fala astati'u an aqra'a au aktuba. Fala astati'u an aqra'a au aktuba. Maka saya tidak bisa membaca atau menulis. Saya tidak mampu, saya tidak bisa untuk membaca, untuk saya membaca atau saya menulis. Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, udruka maqbulun. Ya, udruka maqbulun. Ya, udurmu itu diterima. Udur artinya mengajukan udur, mengajukan alasan. Ada udur, ada halangan yang membuat dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Ya, udruka maqbulun, udurmu diterima. Ya. Wa aina daftaruka ya Muawiyatu? Wa aina daftaruka ya Muawiyatu? Dan di mana buku tulismu wahai Muawiyah? Wa aina daftaruka ya Muawiyatu? Dan di mana buku tulismu wahai Muawiyah? Qala Muawiyatu, Muawiyah berkata menjawab, ana aydan lam aktub. Ana aydan lam aktub. Saya juga tidak menulis. Maksudnya apa? Saya tidak menulis tugas-tugas tadi. Saya tidak mengerjakan tugas-tugas tersebut. Qala al-mudarrisu Angkasarat nazaratuka aydan Angkasarat nazaratuka aydan ya, kalimat ini perhatikan diakhiri dengan tanda tanya. Ya, jadi apa? Berarti ini sebuah istifham, sebuah pertanyaan. Lalu ada tulis istifhamnya mana? Hamzah yang ada di awal, angkasarat. Hamzah di awal itu adalah hamzah istifham. Nanti akan dijelaskan kenapa. Ya, jadi asalnya a ingkasarat. Ya, kemudian hamzah pada ingkasarat dihilangkan, dicukupkan dengan hamzah istifham tersebut. Nanti pada tamrin ya, insyaallah akan dibahas. Jadi di sini angkasarat nazaratuka aidan, apakah ya hamzah istifham ya, berarti maknanya apakah ya, apakah kacamatamu juga pecah? Ingkasarat tadi ya pecah, nazaratuka kacamatamu. Apakah kacamatamu juga pecah? Qala Muawiyah tu, Muawiyah berkata menjawab, la, tidak. Ya. Kemudian dia menjelaskan alasannya. In qata'at al-kahraba'u. In qata'atil kahraba'u. In qata'at asalnya taknya sukun, kemudian karena setelahnya hurufnya sukun, lam pada alif lam itu sukun, maka tak yang sukun tadi diubah menjadi kasrah untuk supaya ya, tidak bertemu dua huruf yang sukun ini ya. Jadi ingat dalam bahasa Arab secara umum ya, tidak bisa bertemu dua huruf yang sukun. Jadi salah, jadi harus dihindari supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Nanti dilihat kalau ada beberapa cara supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ya, dilihat keadaannya masing-masing hurufnya, itu huruf sahih atau huruf illah, kemudian bagaimana harakat sebelum ataupun sesudahnya, itu nanti. Sehingga nanti akan ada perubahan semacam ini. Ya, mungkin di lain waktu ya. Atau bisa diperhatikan pada contoh-contoh ini ataupun sebelumnya ataupun sesudahnya. Dalam hal ini seperti tadi ya, di sini huruf akhirnya sukun, kemudian sesudahnya ada alif lam, maka sukun yang awal tadi in qata'at pada ta yang sukun itu diubah menjadi kasrah. Ya, untuk supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun tadi. In qata'atul kahraba'u fi mahja'ina bu'aida salatil maghribi. In qata'atul kahraba'u, jadi al-kahraba ini apa? Listrik ya, listrik. Jadi listrik terputus. In qata'at terputus ya, jadi listriknya terputus. Fi mahja'ina fi asrama kami bu'aida salatil maghribi. Bu'aida apa? Bentuk takhir dari ba'da. Ba'da sesudah, kemudian dibentuk takhir menjadi bu'aida. Maknanya apa? Mendekatkan waktunya. Jadi sesaat setelah salat maghrib. Kalau dikatakan ba'da ya, sesudah ba'da sholatil maghribi, sesudah sholat maghrib, ya mungkin waktunya bisa 15 menit, 30 menit, atau menjelang isya, ya menjelang isya, itu masih tercakup dalam makna ba'da sholatil maghribi, setelah sholat maghrib, waktunya tadi agak lama, jeda waktunya atau tenggang waktunya sekian menit. Tetapi ketika dibentuk menjadi takhir bu'aida, maka di situ mendekatkan atau apa, memendekkan waktunya. Bu'aida salatil maghribi. Jadi maknanya apa? Sesaat. Sesaat setelah salat maghrib. Jadi mungkin dalam waktu hanya 1-2 menit atau beberapa menit saja. Sesaat, ya 1-2 menit sekitar itu kurang lebihnya. Tidak ada patokan baku, tetapi kurang lebihnya sekitar itu. Artinya sesaat, waktu yang dekat, waktu yang pendek. Ini ya, ini bentuk takhir pada ba'da menjadi bu'aida, menunjukkan makna semacam itu. Jadi memendekkan waktunya, mendekatkan waktunya tadi. Ya, bu'aida salatul maghrib, sesaat setelah salat maghrib. Wastamarra al-inqita'u ila muntasafil laili. Dan istamarra, berterusan. Al-inqita'u. Wastamarra al-inqita'u. Inqita, hamzahnya wasal, dimasuki alif lam, al-inqita'u. Jadi bukan al-inqita', diucapkan tidak seperti itu, tidak al-inqita', tidak seperti itu, karena ini hamzahnya wasal, maka hamzah wasal pada inqita' tidak diucapkan, maka diucapkan ketika dimasuki alif lam, diucapkan al-inqita'. A-lin-kita'u, ya. Kemudian tadi diawali fi'il istamarra, A-nya pada hamzah wasal atau pada alif lam tidak perlu diucapkan, jadi langsung lin-kita' wastamarra lin-kita'u, ya. Itu ya pengucapan hamzah wasal yang diawali alif lam semacam itu. Wastamarra lin-qita'u. Contoh dalam Al-Quran pada ayat bi'sa lismul fusuqu ba'dal iman. Bi'sa lismu, ya, diucapkan sepanjang itu ya di surah apa? Al-Hujurat kalau tidak salah. Ya, bi'sa lismu. Ya, tulisannya bi'sa kemudian apa? Al-ismu. Ya. Al masuk pada ismu, maka diucapkan al-ismu. Ya, bukan al-ismu. Ya. Kemudian diawali fi'il bi'sa tadi. Ya. Menjadi bi'sa lismu. Ya. Bi'sa lismu. Bukan bi'tal ismu. Bukan. Ya. Jadi bukan bi'tal ismu, tetapi bi'sa lismu, ya, di surah Al-Hujurat ayat yang ke-11 nanti bisa dibaca, mungkin dipelajari di tajwid, ya, nanti akan dibaca semacam itu. Ini ya, ya, ini juga seperti itu pada contoh minggu tadi. Wastamarra linqita'u, ya, linqita'u, ya, wastamarra linqita'u. Ini ya, jadi perhatikan pengucapan hamzah wasal, bedakan dengan hamzah qata. Ya, kalau hamzah qata nanti diucapkan al-islamu, al-imanu, al-ihsanu, al-ikhlasu. Itu hamzah qata. Diucapkan hamzahnya. Ada alif lam tetap diucapkan hamzahnya. Tapi kalau hamzah wasal ada alif lam, ya, maka hamzah tersebut tidak diucapkan. Ini ya. Wastamarra linqita'u ila muntasafil laili. Jadi inqita', terputusnya, yakni apa? Terputusnya listrik tersebut itu berterusan ila muntasafil laili sampai pertengahan malam, sampai tengah malam. Jadi terputusnya listrik itu terus menerus sampai tengah malam. Jadi setelah sesaat setelah salat maghrib sampai tengah malam. Ya. Padahal biasanya ya mungkin bagi pelajar mahasiswa dia mengerjakan tugas atau belajar ya mungkin pada maghrib atau pada isya sampai menjelang tengah malam, tetapi di sini listriknya terputus pada masa-masa itu sehingga dia tidak bisa mengerjakan tugas-tugasnya. Berikutnya yang fatihu al-babu, yang fatihul babu, pintu itu terbuka, pintu Al-Babu, di sini ada alif lam, artinya pintunya tertentu, ma'rifah, sesuai dengan siyaqul kalam, sesuai dengan kondisinya di sini dalam ruang kelas ya. Jadi yang dimaksud al-bab, pintu di sini adalah pintu kelas, bukan pintu kamar, bukan pintu ruang guru, ruang dosen atau yang lain, tapi pintu kelas. Ini suasananya di kelas. Ya, ini ya. Yang fathul babu, pintu kelas terbuka. Ya, jadi bisa diartikan atau diterjemahkan semacam itu sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan siyaqul kalam. Pintu kelas terbuka. Ya, mana yang menunjukkan kata kelas? Tidak ada memang kata-kata kelas, tidak ada di sini, tetapi ada dalam makna, dalam benak, dalam pikiran, karena ini terkait dengan kondisinya. Ini dalam ruang suasana di ruang kelas, pembicaraan antara dosen, pengajar dengan mahasiswa atau pelajarnya. Ini, ya. Jadi yang semacam ini juga perlu diperhatikan. Ya, tidak perlu semuanya itu diucapkan. Yang fathul babul fakli, ya itu boleh, tetapi terlalu panjang lafadznya. Biasanya ya, biasanya dalam bahasa Arab itu lebih dipilih yang ringkas lafadznya, kecuali jika ditujukan untuk taukid, untuk penekanan, maka di situ diulangi atau diperjelas atau diucapkan lafadznya. Itu tujuannya, itu kalau tujuannya untuk taukid, untuk penekanan, untuk penegasan. Tetapi kalau secara umum, maka cenderung lebih memilih yang ringkas lafadznya, tetapi sudah mencakup makna yang ada. Ya. Yang fathul babu wa yadkhulu Adnan, pintu kelas terbuka dan Adnan itu masuk. Ya, pintu kelas terbuka dan masuklah Adnan. Kala al-mudarris, berkata sang guru, sang dosen, pengajar, lima ta'akharta ya Adnan, kenapa engkau terlambat wahai Adnan? Lima ta'akharta, kenapa engkau terlambat ya Adnan wahai Adnan? Ini ya, contoh untuk membandingkan tadi. Di sini lima lam huruf jar masuk pada ma istifhamiyah, alifnya hilang, kemudian diikuti kalimatnya, diikuti kata-kata yang lain, lima ta'akharta. Ini. Maka di sini apa? Pada lima tidak perlu atau tidak boleh ditambahkan hak sukun tadi, karena ada kata-kata yang mengikutinya, ada kalimat yang menyertainya. Lima ta'akharta. Bandingkan dengan yang tadi, lima. Di situ setelah lima tidak ada kata atau kalimat yang menyertainya dan ditambahkan hak sakat. Jadi tadi kalau sudah ada hak sakat, hak yang sukun, maka berhenti, tidak boleh diikuti kata-kata atau kalimat yang sesudahnya. Kalau ada kalimat, ada kata-kata lain yang menyertainya, maka tidak boleh ditambahkan hak sukun tadi. Lima ta'akharta, tidak boleh. Lima ta'akharta, tidak boleh. Lima ta'akharta, ini tidak boleh. Ya, ini ya, jadi bedakan. Qala Adnanu, Adnan berkata menjawab, inqalabat sayyaratun fi tariqi fatawaqqafa al-mururu. Ya, inqalabat sayyaratun fi tariqi, ya, terbalik, ya, inqalabat terbalik, terjungkal apa? Ya, semacam itu ya, terbalik, terjungkal, terjungkir. Ya, sayyaratun, sebuah mobil, ya, fi tariqi, di jalan, di jalan raya. Tariq ini jalan, jalan raya, jalan besar. Ya, tariq itu lebih luas dari asyari'. Asyari', jalan. Ya. Kemudian ada tariq, ini ukurannya lebih luas dari asyari'. Ya, kalau di sini dikatakan ini jalan raya, jalan besar. Ya, semacam itu ya. Jadi ada sebuah mobil yang terbalik, terjungkal atau terjungkir di jalan raya, di jalan besar. Fa tawaqqafa al-mururu, maka tawaqqafa, berhenti, al-mururu, al-murur ini kalau di sini dikatakan lalu lintas atau lalu lalang. Jadi orang-orang atau kendaraan yang melintas, yang melewati, yang berlalu lalang ini ya. Ini al-murur. Jadi lalu lintas atau lalu lalang itu menjadi terhenti. ya, yang semula ya, karena di jalan mobil yang semua mobil-mobil kendaraan-kendaraan saling berlalu lalang berjalan ke sana kemari, kemudian adanya kecelakaan ini, ada mobil yang terjungkal terbalik, maka tadi lalu lintas atau kendaraan menjadi berhenti. Ini fatawa kafal mulur, jadi yang melintas, yang berlalu lalang, ya, kendaraan-kendaraan ini menjadi berhenti. Kalau dalam mudarisu angkalabat sayyaratun ini seperti tadi ya, hamzahnya istifham, apakah terbalik sebuah mobil, apakah ada mobil yang terbalik, ini angkalabat sayyaratun atau katakanlah kecelakaan gitu ya, apakah ada mobil yang terbalik, apakah ada mobil yang kecelakaan, aina, di mana? Kala adana berkata fil mun'atafi alladhi ba'da jisri, fil mun'atafi alladhi ba'da jisri, di ya, mun'ataf itu apa, tempat berputar itu, tempat balik perputaran atau tempat baliknya kendaraan ya, ya mungkin dari arah ke arah sini terus mungkin dia mau berbalik ke arah yang awalnya tadi ini ya, itu mun'ataf, tempat balik, tempat berputar tadi. Jadi tadi mobil itu terbalik, mobil yang terbalik tadi, ada mobil yang terbalik tadi itu di mun'ataf, di tempat balik atau tempat perputaran. Allah di ba'dal jisri, yang ada di, yang terletak ba'dal jisri, setelah jembatan. Al jisri itu jembatan. Ya. Qala al mudarisu salimar rukabu apakah selamat para penumpangnya, ar-rukab ya untuk jamak dari rakibun, para penumpang. Dan di sini terkait dengan mobil ya, dikatakan para penumpang atau pengendara. Apakah para penumpang itu, apakah para penumpangnya selamat? Kalau ada nan berkata menjawab, na'an, ya, salimu, ya, mereka selamat. Ya, mereka selamat. Walhamdulillahi dan alhamdulillah, segala puji milik Allah. Laula fadlullahi alaihim lamatu. Laula fadlullahi alaihim lamatu. Kalaulah tidak. Laula kalaulah tidak. Fadlullahi alaihim. Karunia Allah kepada mereka. Karunia Allah atas mereka. Lamatu. Sungguh mereka meninggal. Ya. Kalaulah tidak. Karena karunia Allah atas mereka, pasti mereka meninggal. Ya, nanti akan dijelaskan ya, laula itu apa, maknanya apa, dan bagaimana, nanti insya Allah akan dibahas pada tamrin. Kana linqilabu anifan. Ini tadi hamzah wasa di masjid al-islam ya, linqilabu. Kana linqilabu anifan. Ya, inqilab, terbaliknya mobil tadi, ya, atau kecelakaan mobil tadi itu sangat hanif, anifu apa, dahsyat atau sangat drastis atau sangat dahsyat, sangat hebat. Ya, kalau kecelakaan biasanya kan dahsyat gitu ya. Ya. Jadi terbaliknya mobil itu sangat dahsyat. Ya. Fakat inqilab al abwabu, fakat in khala'at al-abwabu faqadin khala'atil abwabu. Kalau tersambung ya di kasrah, faqadin khala'atil abwabu. Dan kalau di kasrah tidak dibaca dengan idgham ya, bukan faqadin khala'atil ya, bukan seperti itu. Jadi sukunnya kalau itu diganti kasrah ya dibaca satu huruf, tidak ditasjid. Beda nanti. Tasjid itu dua huruf ya. Jadi faqad in khala'at al-abwabu menjadi faqa bin khala'a til abwabu. Ya. Yang tadi juga demikian. Lam aktu bil wajibati. Jadi tidak dibaca sukun kemudian dikasrah. Itu tasdid, bukan lam aktu bil wajibati. Itu berarti dibaca dua huruf, aktu sukun kemudian bil dikasrah. Itu keliru, kalau sebetulnya keliru. Artinya itu ada dua huruf. Sukun, tak sukun yang pertama, dan tak kasrah yang kedua. Ini keliru. Ini kalau sudah diganti kasrah ya sudah diganti kasrah, sukunnya hilang. Artinya tidak diucapkan sukunnya. Bukan tadi. Lam aktub bil wajibati, ini keliru. Tidak dibaca aktub. Kalau sudah dikasrah ya langsung kasrah. Lam aktu bil wajibati. Ini ya. Jadi jangan sampai terbaca dua huruf semacam itu. Kalau sudah satu huruf yang semula sukun bila diganti kasrah atau mungkin yang lainnya, ganti fathah atau dhammah pada kata-kata yang lainnya. Dan yang jelas kalau sukun itu sudah diganti dengan harakat untuk menghindari bertemunya dua huruf yang sukun, maka yang sukun tadi tidak dibaca, tidak diucapkan. Kalau diucapkan berarti tadi ada dua huruf itu tasdid, seperti bacaan tasdid. Ini keliru, ini tidak benar. Nah, ini. Jadi perhatikan dalam mengucapkan satu huruf ya ucapkan satu huruf, jangan dua huruf. Kalau sudah sukun yang pertama diganti harokat, ya sudah diganti harokat, sukunnya jangan dibaca. Ya, sukunnya jangan ikut terbaca. Karena dia sudah diganti harakat supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Ini ya. Ini perhatikan dalam mengucapkan. Terkadang ya mungkin terbawa asalnya, kemudian terbaca sukunnya, masih terbaca sukunnya. Ini perhatikan, diluruskan, dibenarkan ya ucapannya. Ini ya. Faqadin khala'atil abwabu. Seperti itu ya. Lam ak tu bil wajibati. Jangan sampai lam aktub bil wajibati. Jangan sampai faqad bin khala'at til abwabu. Itu keliru ya. Ini diingatkan, diperhatikan. Ya, faqad ana sungguh in khala'at. In khala'at itu apa? Terlepas atau tercerai-berai atau semacam itu ya. Al-abwabu, pintu-pintunya. Pintu apa? Pintu kelas. Bukan al-abwab, di sini maksudnya pintu mobil. Karena pembicaraan di sini terkait dengan mobil yang tadi terbalik tadi, yang kecelakaan tadi. Bukan terkait dengan kelas. Walaupun pembicaraan di dalam kelas, tetapi ini pembicaraan di sini terkait dengan mobil, yang dibicarakan mobil. Maka maksud dari al-abwab adalah pintu-pintu mobil, bukan pintu-pintu kelas. Ya, ini tadi ya. Berbeda dengan yang tadi, yang fatihul babu, pintu itu terbuka. Sesuai konteksnya, pintu apa? Ya, pintu kelas, karena ini terkait dengan suasana kelas. Tetapi kalau pada pembicaraan ini yang dibicarakan mobil, berarti al-abwab adalah pintu-pintu mobil. Ya. Ini. Jadi tidak sekedar murni lafaz, tapi juga perhatikan kaitannya ini dengan apa, konteks pembicaraannya ini terkait apa. Terkadang hanya diucapkan satu lafaz ini, tetapi dari itu ada alif lam, ya, kemudian dari konteksnya, maka bisa tadi menunjukkan ini maknanya seperti ini, terkait dengan ini. Tadi pintu kelas, kalau yang di sini ini pintu-pintu mobil, semacam itu ya. Ini. Jadi berbahasa semacam itu. Tidak murni sekedar lafaz, tapi juga kaitannya dengan yang lainnya, unsur-unsur lainnya. Ini ya. Watakas sara zujaju. Watakas sara zujaju. Dan azujat kacanya takas sara, menjadi pecah. Jadi, in khala'atil abwabu, pintu-pintu mobil itu terlepas, terbuka, kemudian kacanya pecah. Ini menunjukkan betapa dahsyatnya kejadian kecelakaan yang terjadi pada mobil tersebut. Berikutnya, Qala al-mudarrisu, berkata sang guru, sang dosen, sang pengajar. Nah, ini juga perhatikan, iqra. Kalau membacanya terputus, iqra. Ra hamzah yang sukun ya, iqra sukun. Kemudian ad-darsa. Ad-darsa. Ya, ini kalau dibaca terputus, perkata-perkata. Nah, kalau dibaca bersambung, tadi sukun yang pertama di kasrah. Dan ingat, ketika di kasrah, jangan sampai terucap sukunnya. Jangan sampai diucapkan iqra il atau iqra id-darsa. Iqra sukun dan id-darsa kasrah. Sudah sukunnya masih terbaca, kemudian dibaca kasrah. Ini keliru, ini tidak benar. Ya, perhatikan, hati-hati dalam mengucapkan. Iqra id, iqra hamzah sukun dan id dengan kasrah. Ini keliru. Ya, kalau sudah di kasrah ya sudah iqra ya, tanpa hamzah sukun ya. Iqra kemudian id ya. Hamzahnya yang semua sukun diganti kasrah. Diganti kasrah, bukan ditambah kasrah. Ya, bukan ditambah huruf yang sama dengan harakat kasrah, bukan. Tetapi diganti kasrah. Kalau iqra id itu berarti ditambah hamzah sukun, kemudian ditambah hamzah kasrah. Iqra id. Tapi kalau diganti, maka ya satu huruf, tetap satu huruf, hanya diganti yang semula sukun menjadi kasrah. Iqra id-darsa. Seperti itu juga, lam aktub al-wajibati, lam aktu bil-wajibati. Jadi sukun diganti dengan kasrah, bukan ditambah huruf yang sama yang berharakat kasrah, bukan. Tetapi sukunnya diganti dengan kasrah, hurufnya tetap satu. Ya, tidak huruf yang sukun ditambah huruf yang sama dengan harakat kasrah, tidak demikian. Sehingga dalam mengucapkan jika harus tepat satu huruf, jangan sampai terucap dua huruf tadi seperti bacaan tasjid tadi. Uktub bil atau iqra id-darsa, jangan sampai semacam itu. Ya, penekanan dalam pengucapan. Perhatikan. Iqra id-darsa, iqra ya, kalau biar aman ya, jangan mengucapkan terburu-buru satu persatu atau pelan-pelan. Iqra id-darsa, bacalah pelajarannya. Ya Talhatu wahai Talhah. Qala Talhatu, Talhah berkata membaca pelajaran yang disampaikan di sini. Ya, ini menukil atau membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. In kasafatu syamsu, in kasafat, ini juga artinya sukun, in kasafat, kemudian di kasrah, in kasafa, ya, in kasafa tisyamsu, ya, in kasafa tisyamsu, yauma mata Ibrahimu, in kasafa, ini apa, terjadi gerhana, asyamsu, matahari, matahari mengalami gerhana, yauma mata Ibrahimu, pada hari, yauma, ini baraf, jadi terkandung makna si. Jadi pada hari mata Ibrahimu, meninggalnya Ibrahim, atau Ibrahim meninggal. Pada hari Ibrahim meninggal, atau pada hari meninggalnya Ibrahim. Jadi terjadi gerhana matahari pada hari Ibrahim meninggal. Qala an-nasu, maka manusia berkata, an-nas manusia. Manusia di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa? As-sahabah, ya, as-sahabah radhiyallahu anhum, para sahabat radhiyallahu anhum, ya. Ya, siapa lagi yang ada di sekeliling Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau bukan as-sahabah? Walaupun di situ lafadznya disebut an-nas, ya, tetapi yang dimaksud adalah as-sahabah. Ini pemilihan kata dalam hadis semacam ini. Tidak disebut faqala sahabatu, tapi faqala an-nasu. Ini ya, ini wallahualam kenapa seperti ini tuh di bidang lain ya. Artinya di sini walaupun zahirnya lafaz yang digunakan an-nas manusia, tetapi yang dimaksud ya, sesuai dengan siyakul kalam, ya, ini as-sahabah radhiyallahu anhum. Atau juga artinya di situ memungkinkan tadi as-sahabah juga bersamaan dengan yang lainnya, orang-orang yang tinggal di Madinah pada masa Rasulullah SAW. Karena di situ yang tinggal di situ kan as-sahabah dan juga mungkin orang-orang lain, al-munafiqun, kemudian al-yahud dan yang lainnya. Jadi mungkin tercampur antara as-sahabah dengan yang lainnya. Sehingga di situ dikatakan an-nasu ini ya. Wallahu a'lam, ini soal pembahasan lainnya. Yang jelas di situ tadi perlu diketahui semacam itu ya. Artinya manusia atau ya mungkin bisa diartikan as-sahabah atau mungkin kaum muslimin atau yang semacam itu. Atau juga jika diartikan manusia atau orang-orang. Ya, kalau di sini mungkin diartikan orang-orang ya. Orang-orang berkata itu mungkin lebih lebih sesuai. Karena orang-orang di situ atau an-nas ya tadi bisa mencakup as-sahabah dan yang lainnya yang bukan as-sahabah, artinya mungkin munafiqun ataupun yahud ataupun yang lainnya. Ya. Faqalan nasu, orang-orang berkata, in kasafat li maut Ibrahim. In kasafat li maut Ibrahim. Jadi matahari itu mengalami gerhana, dia mengalami gerhana, yakni asyam. Jadi in kasafat di sini fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya dia merujuk pada asyam. Jadi dia mengalami gerhana, matahari itu mengalami gerhana, li maut Ibrahim. Karena wafatnya Ibrahim, karena kematian Ibrahim, meninggalnya Ibrahim ini. Jadi orang-orang mengatakan semacam ini, oh gerhana ini terjadi karena sebab meninggalnya Ibrahim. Itu orang-orang di sekeliling Rasulullah SAW di Madinah. Ya tadi di sekeliling atau di sekitar itu bukan berarti yang di dekat beliau, mengitari beliau, tapi maksudnya yang tinggal di kota Madinah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini masyarakat di sekitar situ ya, masyarakat secara umum mencakup tadi mungkin as-sahabah ataupun yang lainnya. Dan mungkin tadi karena satu dan lain hal, bagian tidak atau belum mengetahui atau belum beriman secara penuh, secara mendalam, mungkin kaum muslim sebagian seperti itu, maka atau mungkin terpengaruh dengan yang lainnya ya, maka di situ orang-orang mengatakan semacam ini, tingkat sahabat limaut Ibrahim, ya, matahari itu gerhana dengan karena apa, kematian atau karena wafatnya Ibrahim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan rembulan, ya, sesungguhnya matahari dan bulan itu ayatani, dua ayat, dua tanda, min ayatillah, dari tanda-tanda Allah, dari tanda-tanda kebesaran, kekuasaan Allah. Biasanya diterjemahkan ya semacam itu, ayatillah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Ya. Dalam bahasa Arabnya tidak ada kata-kata kekuasaan apa, bulat atau yang semacamnya, tidak ada, cukup ayat, ayatullah, tanda-tanda Allah, maksudnya tadi tanda-tanda kekuasaan Allah ini. Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kafifani limauti ahadin wala li hayatihi. La yang kafifani, keduanya tidak mengalami gerhana, limauti ahadin, karena matinya, karena meninggalnya seseorang, wala li hayatihi, dan tidak pula karena hidupnya seseorang, karena lahirnya seseorang. Ya, hayatihi, hidupnya. Ya. Atau bisa dimaknai tadi lahirnya seseorang. Faida ra'aitumuhuma fad'ullaha, fad'ullaha. Faida ra'aitumuhuma fad'ullaha, maka jika kalian melihat keduanya, melihat keduanya apa? asy-syams wal qamar, jika kalian melihat matahari dan rembulan, fad'ullaha, maka berdoalah kepada Allah. Ya, sesuai dengan syaqul kalam. Di sini, fa'idha ra'aitumuhuma, jika kalian berdua melihat keduanya, melihat matahari dan rembulan. Apakah berarti kemudian setiap melihat matahari dan rembulan yang dimaksud di sini ya? Ini terkait dengan tadi tingkat syafaat. Artinya apa? Nanti di tamrin insyaallah dijelaskan ya. Jadi maksudnya fa idza ra'aitumuhuma, jika kalian melihat keduanya matahari dan rembulan mengalami gerhana. Jadi ya, nanti ada penjelasan insyaallah. Ya. Jika kalian melihat keduanya matahari dan rembulan itu mengalami gerhana, fad'ullaha, maka berdoalah kalian kepada Allah, wa sallu, dan salatlah kalian salat gerhana, hatta yanjaliya, hingga dia berlalu. Yanjaliya, berlalu. Dia apa di sini? Gerhana tadi. Gerhana yang terjadi pada matahari atau gerhana yang terjadi pada bulan itu berlalu. Selesai. Jadi berdoa kepada Allah dan salat dari sejak awal mula gerhana terjadi sampai berakhirnya gerhana tersebut. Ini tuntunan dalam Islam, dalam sunnah semacam ini. Ketika terjadi gerhana, baik itu gerhana matahari maupun gerhana bulan. Rawahul Bukhari itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala Adnan, Adnan berkata, bertanya, man Ibrahimu hadha ya ustadu, siapa Ibrahim ini? Man Ibrahimu hadha, siapa Ibrahim ini ya ustadu, wahai ustad, wahai dosen, ya, wahai guru. Qala al-mudarisu, berkata sang guru, huwa ibnu nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min Mariyata al-Qibtiyyati radhiyallahu anha. Wa ibnu nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim di sini dia adalah putra nabi, ibnu nabi, putra nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min Mariyata al-Qibtiyyati, dari Maria al-Qibtiyyah. Maria al-Qibtiyyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridai beliau. Bisa dirujuk dalam sirah, ya, sirah sahabiyah terkhusus ya. Maria al-Qibtiyyah ini tidak tidak menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia tetap apa statusnya tetap sebagai budak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dilihat dalam istri-istri Nabi ya, tidak disebutkan nama ini. Ya. Artinya apa? Ya dia tidak sebagai istri tapi sebagai budak perempuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pada masa itu masih masih dibolehkan. Allahu a'lam. Yang bisa dilihat pada pembahasan yang lainnya nanti. Qala Muawiyah, Muawiyah berkata, A, ini hamzah wasal ya, alismu, bukan alismu, tetapi alismu, ya. Alismu Ibrahimu, ism Ibrahim. Jadi ism Ibrahim. A ghairu munsharifin huwa, apakah dia itu ghairu munsharif? Jadi ism Ibrahim ini, apakah itu ghairu munsharif? Apakah dia itu ghairu munsharif, tidak bertanwin, tidak bisa tanwin, tidak bisa kasrah? Ya, ghairu munsharif atau nama lainnya mamnu' min ash-sharf. Jadi tidak bisa tanwin, tidak bisa kasrah. Ya. Nah, di sini Muawiyah bertanya pada sang dosen, pada sang ustaz, sang dosen, "Ismu Ibrahimu ghairu munsharifin huwa?" Ism Ibrahim ini, apakah dia itu ghairu munsharif? Qala al-mudarrisu, "Na'am, ya." Mudaris mengatakan, menjawab, "Ya." Ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ism Ibrahim ini termasuk ghairu munsharif. Qala Muawiyah, Muawiyah berkata, bertanya, "Dimas, mengapa?" Ini ada hak takat berhenti, tidak dilanjutkan dengan kata-kata atau kalimat yang lain. Lima, kenapa? Qala al-mudarrisu, sang mudarris, sang dosen berkata, menjawab, li'annahu 'alamun a'jamiyun. Ya, li'annahu 'alamun a'jamiyun. Karena sungguh dia itu adalah alam a'jami, alam nama. Alam di sini artinya nama. A'jami, ajam. Ajam, yakni di luar Arab, non Arab, bukan berasal dari bahasa Arab. Ya. Seperti tadi. Nah, ini ya, jadi nama Ibrahim, Abon, nama Ibrahim ini dia termasuk alam ajam, nama yang di luar Arab, bukan dari Arab. Ya. Ya. Kalau dilihat sirahnya, sejarahnya, Arab itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ya. Jadi bangsa Arab itu munculnya dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Sehingga apa? Ya, Nabi Ismail dan juga ayah beliau yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam sebenarnya apa? Tidak termasuk bangsa Arab. Karena bangsa Arab adanya setelah beliau-beliau ini. Sehingga ini masuk nama ajam. Ya, seperti itu ya penjelasannya. Kenapa ini dianggap nama ajam, termasuk ajam? Karena tadi bangsa Arab itu adanya setelah Nabi Ibrahim alaihi salam. Munculnya jadi keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Ini. Wal alamul ajamiyu la yansarifu. Nama ajam itu tidak munfarif, tidak bisa tanwin dan tidak bisa kasrah. Ini hiwar, ya, percakapan yang ada dalam darf ini, darf al-khamis. Ya. Kemudian sedikit tambahan pertanyaan terkait dengan darf ini ya, pada sama hari ini latihan-latihan awal yang pertama, ajib anil asilatil asiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Awal yang pertama, lima lam yaksub al-hasanu wa mu'awiyatu al-wajibati. Lima lam yaktubil hasanu wa mu'awiyatul wajibati. Kenapa Al-Hasan dan Mu'awiyah itu tidak menulis tugas-tugasnya, tidak mengerjakan tugas-tugasnya? Lam yaktub al-hasanu, lam yaktubil hasanu al-wajibati. Li'anna nadaratahu inkasarat. Li'anna nadaratahu inkasarat, karena kacamatanya pecah. Walam yaktub Mu'awiyatu al-wajibati, atau walam yaktub ha walam yaktub ha Mu'awiyatu li'anna kahruba'a fi mahja'ihi inkasarat, karena listrik yang ada di asramanya terputus. Ya, jawabannya yang kedua, tanya lima, ta'akhara adnanu. Kenapa adnanu itu terlambat? Ta'akhara adnanu li'anna, ya, ya, in qalabat tayyaratun fi tariq, li'anna tayyaratan in qalabat fi tariq, ya. Karena ada sebuah mobil yang terbalik di jalan ini. Talisan yang ketiga, aina inqalabat as-sayyaratu? Aina inqalabat as-sayyaratu? Di mana mobil itu terbalik? Inqalabat fil munqati alladhi ba'da jisri. Ya, mobil itu terbalik di tempat perputaran, tempat balik yang terletak setelah jembatan. Rabi'an yang keempat, mata in kasawati syamsu? Mata in kasawati syamsu? Kapan matahari itu mengalami gerhana? Ya, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inkasafat yauma mata Ibrahimu. Inkasafat yauma mata Ibrahimu. Gerhana atau matahari itu mengalami gerhana pada hari meninggalnya Ibrahim. Mada qala an-nasu, apa yang manusia katakan? Apa yang orang-orang katakan ketika terjadi gerhana tersebut? Qalu, mereka, orang-orang mengatakan, inkasafat limauti Ibrahim, matahari itu gerhana karena wafatnya Ibrahim, karena meninggalnya Ibrahim. Hadisan yang keenam, bimadza amarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam indang kita fi syamsi wal qamari, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita ketika terjadinya gerhana matahari dan rembulan. Amarana apa? Bidu'ai ilallah, atau amarana an nadu'allah, amarana an nadu'allah. Beliau Nabi SAW memerintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, wa nusalliya, dan salat, hatta yang jarja, sehingga gerhana itu berlalu. Jadi amarana an nadu'allah wa nusalliya. Jadi amarana, bukan amarna. Berbeda. Kalau amarana berarti apa? Na di sini maf'ul bih. Na, dhamirna ini maf'ul bih. Amarana. Na di sini maf'ul bih. Kemudian fa'ilnya an-nabiyyu. Fa'ilnya adalah an-nabiyyu. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pada kita. Ini jadi amara, ra-nya fathah. Amarana. Kalau dibaca amarna, ra-nya sukun, amarna, ra dengan sukun, berarti na itu sebagai fa'il. Ya, kalau ra-nya sukun, berarti dhamir na itu sebagai fa'il, amarna. Jadi maknanya apa? Kita atau kami memerintahkan, kita perintahkan. Lalu an-nabi, maka an-nabi sebagai maf'ul bih, kita perintahkan pada Nabi, tidak pantas, tidak benar. Ya. Sehingga hati-hati dalam mengucapkan ini. Jadi yang benar amarana an-nabiyyu. Nabi memerintahkan pada kita. Ini ya, ini ya. Jadi ketika menjumpai dhamir na, itu perhatikan. Ya. Karena ada dua kemungkinan, dhamir na ini sebagai fa'il atau dhamir na itu sebagai maf'ul bih. Kalau sebagai fa'il, maka sebelum dhamir na itu sukun. Itu berarti sebagai fa'il. Amar na. Itu sebagai fa'il. Kita memerintahkan. Tapi kalau sebagai maf'ul bih, maka sebelum dhamir na itu berharokat. Amara na. Berarti di situ dhamir na sebagai maf'ul bih. Memerintahkan kita. Memerintahkan pada kita. Semacam itu. Ya. Satu tambahan faedah untuk mengingatkan. Untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu. Ada beberapa pembahasan pada pelajaran ini pada tamrin-tamrin yang berikutnya. Insya Allah nanti dibahas pada kesempatan yang akan datang. Al-afu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Allahu a'lam wa lahul hamd. Subhanakallahu bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.